yang ditulis oleh Fadilul Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Sulaiman rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala al-allamah Muhammad Ibn Bashir al-Ibrahimi, warubba taysiru jalbul ta'sir, fa'inna hadha taysir ramyul uqul bil kasali wal aidi bisalat. Ya Rahmahullah ta'ala berkata, berapa banyak atau seringnya kemudahan-kemudahan itu akan menimbulkan kesulitan, akan mengakibatkan kesulitan atau mendapatkan kesulitan. Karena sesungguhnya kemudahan itu akan membuat akal menjadi malas, dan akal akan tertimpa lumpuh, malas menggunakan akalnya. Dan ini banyak dialami tatkala seseorang sudah terbiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan, maka akhirnya tatkala dia tertimpa kesulitan sedikit, maka dia akan malas untuk melakukan usaha. Kalau contohnya seseorang yang terbiasa berjalan kaki, kemana-mana berjalan kaki, atau kalau berjalan kaki kemudian dia suatu saat bisa menaiki kendaraan bermotor, ini lebih mudah. Namun tatkala seseorang ini itu sudah terbiasa pakai kendaraan bermotor misal, kemudian suatu saat motornya rusak harus berjalan kaki, maka tentunya apa? Tentunya lebih berat, malas untuk berjalan kaki. Atau semisal tentang urusan dunia misal, dahulu orang menghitung segala sesuatu dengan kecerdasan akalnya. Namun tatkala sekarang sudah ditemukan mesin hitung dan sebagainya, maka untuk menghitung dengan akal tentunya apa? Lebih berat, malas. Padahal dengan alat pun bisa juga terjadi kesalahan, salah mencet atau yang lainnya, Begitu juga dengan usaha zaman dulu, orang-orang zaman dulu untuk mendapatkan hadis, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan fatwa dari para alim, para ulama, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Karena memang di waktu itu tidak seperti sekarang, kemana-mana jalan kaki atau naik kendaraan itu saja terbatas orang yang mampu untuk membeli kendaraan. Ditambah lagi dengan biaya yang cukup besar untuk menanggung selama perjalanan tatkala menuntut ilmu dari negeri Islam barat sampai ke negeri timur, dari utara ke selatan, untuk mendapatkan fatwa, mendapatkan hadis dari seorang alim. Namun tentunya Allah SWT memberikan hikmah yang besar. Kenapa? Semakin orang itu mencari dengan susah payah, dengan pengorbanan yang tinggi, tentunya akan mendapatkan hikmah yang besar juga. Dibanding hanya seseorang yang belajar gak pernah kemana-mana, mendengarkan radio, atau mendengarkan taklim. Ini tentunya hikmahnya lebih lain dibanding dengan usahanya orang tua yang sama-sama belajar ilmu dengan pengorbanan yang besar. Sehingga sekarang pun tatkala ilmu ini dibuka dengan mudah, seseorang hanya duduk-duduk saja, tinggal macet atau tinggal apa, tangannya gerak sedikit bisa mendapatkan ilmu tanpa harus susah payah kesana kemari, mengeluarkan tenaga, biaya, waktu. Namun banyak juga, bahkan mayoritas, malas untuk belajar ilmu, belajar agama. Padahal sarana dan prasarannya gampang. Tidak seperti zaman dulu. Sekarang hadis sudah terkumpul dalam kitab-kitab. Kalau memang ingin mencari hadis, begitu juga kalau belajar kepada seorang guru, tidak perlu jalan kaki jauh-jauh ya. Kendaraan sudah banyak, mau kendaraan pribadi atau kendaraan umum, lebih mudah. Namun begitu apa? Banyak orang yang malas untuk melakukannya. Wa i'tiqadu sumubatil haq wa ghamuduhu wa ubudihi wa istibaihi subhadan iblisiyatun syaitaniyatun yusarifa bihanas anin nazri wa taharil haq. Dengan adanya keyakinan yang terbaca di akalnya bahwasanya untuk mencari kebenaran itu susah, sulit, serba tersamarkan. Maka ini bentuk dari subhat, kebangkitan berpikir yang dilemparkan oleh setan, para iblis, dalam rangka untuk memalingkan manusia dari bersungguh-sungguh mendapatkan kebenaran, memalingkan manusia untuk apa? Perhatian mencari kebenaran, mencari al-haq. Sehingga kalau sudah tergambar di akalnya bahwasanya al-haq itu susah dicari, akhirnya mereka apa? Sudah seadanya. Yang penting saya yakini itu adalah kebenaran, walaupun apa? Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perkara tersebut senang saya lakukan. Maka yang seperti ini apa? Orang-orang yang terjerat ke dalam subhat setannya, sehingga tidak peduli dengan kebenaran, masa bodoh dengan al-haq. Waqala Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, waktu subhatillahi wa ta'a syaitan ditarkil Al-Quran wa sunnah wa tiba'i al-ara wa al-ahwa al-munkhalifah al-mukhtalifah wa iya anna Al-Quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa mustahid al-mutlaq. Untuk membantah subhat yang dilemparkan oleh setan dalam rangka agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan tujuan agar apa? Agar manusia mengikuti pendapat-pendapat manusia atau mengikuti hawa nafsu yang akan menyeret kepadanya untuk berpecah belah dan berselisih di dalam agama, yaitu subhat bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah tidaklah bisa diketahui dengan benar kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Jadi setan melemparkan bahwasanya orang yang bisa mengetahui hakikat Al-Quran dan As-Sunnah hanya seorang mujtahid yang mutlak saja, yang tinggi ilmunya. Wal mujtahid huwa al-mawsufi bi kada wa kada awsafan la'anahu la'allahu la yujadu tamatan fi Al-Bakr wa Umar. Dan syaitan menggambarkan bahwasanya seorang mujtahid itu orang yang mempunyai sifat begini dan begitu, harus mengetahui, mumpuni di dalam bahasa Arab, syair-syair Arab, semuanya ilmu nahwu, bahasa Arab dari zaman dulu sampai sekarang, ke setiap kabilah-kabilah harus menguasai. Harus hafal ini dan itu, tafsir ini, tafsir itu. Harus menghafal seluruh hadis-hadis Rasulullah. yaitu mensifati mursyid mutlak adalah barangkali tidak ada didapati secara sempurna dari seorang alim pun, sampai pun sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini apa? Ini opini setan untuk apa? Menggiring manusia untuk apa? Putus asa. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar saja tidak menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, lebih-lebih sahabat yang lain, lebih-lebih orang-orang yang kemudian, lebih-lebih para ulama. Sehingga apa? Sehingga dengan keyakinan seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap para ulama. Nah, sekarang dengan adanya seperti ini, mereka menilai tidak ada sekarang mustahid mutlak. Harus menguasai segala ilmu. Mumpuni ilmu dunia dan akhirat. Wah, yang seperti ini berat. Ulama harus apa? Harus menguasai ilmu berperang, insinyur dan sebagainya. Sehingga memang oleh setan digambarkan rasanya mustahid itu orang yang tidak bisa dicapai walaupun sahabat yang mulia. Padahal sahabat yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Umar. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar sendiri sudah tidak dipercayai keilmuannya, maka siapa lagi yang tersisa? Makanya adalah subhat setan. Fa'ilam yakun insan kadalik fal yughrid anhuma fardun hatman la syakka wa la iskala fi. Apabila tidak didapatkan manusia yang disebutkan sifat-sifatnya yang apa, sebagai mustahid mutlak menguasai ilmu dunia dan akhirat, maka hendaklah apa? Hendaklah dia berpaling dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh apa? Oleh orang-orang yang bukan mustahid mutlak. Sehingga wajib untuk apa? Untuk meninggalkan belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan tidak ragu-ragu dan tidak dengan keberatan. Ini apa? Subhat syaitan. Karena sudah tidak ada mustahid mutlak. Sehingga sampai sekarang tidak ada orang yang benar di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga masing-masing apa? Ya masing-masing terserah. Dia mau menafsirkan apa saja. Memahami sendiri-sendiri dibolehkan yang seperti ini apa? Menggiring manusia untuk apa? Untuk berbuat semaunya menafsirkan Al-Quran, berbuat semaunya untuk menafsirkan As-Sunnah. Karena mereka sudah apa? Tidak menganggap lagi ada orang yang bisa menurunkan ilmu dengan benar, sekalipun para sahabat. Sehingga tatkala mereka berbicara tentang Al-Quran, berbicara dengan As-Sunnah, semuanya sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat tidak wajib untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Kita sendiri juga punya akal, mereka juga punya akal. Sedangkan akalnya zaman dulu itu cocok pada zaman dulu. Sekarang sudah berubah, zaman sekarang juga akalnya zaman sekarang. Maka ini juga syubhat yang dilemparkan oleh para setan. Untuk apa? Untuk memutus sanad ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan orang-orang yang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga apa? Mereka secara tidak langsung membatalkan sabda Rasulullah SAW dan firman Allah SWT, "Walladzina tabau fi ihsan." Sudah dianggap tidak ada ilmu yang benar di masa sekarang. Wa man talaba al-huda min huma fa wa imma sindiq wa imma majnun bi ajli shu'uba fahmihima. Sehingga syubhat setan menyatakan, maka barang siapa yang mencari hidayah, mencari petunjuk dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia orang sindik, orang munafik, atau dia orang majnun, gila. Karena sangat sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan kebenaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagainya, subhat syaitan yang sangat berbahaya. Sehingga orang-orang yang sudah terkena subhat ini, syaitannya ini, menganggap orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang belajar as-sunnah, menghidupkan as-sunnah, justru malah dituduh sebagai sindik, sebagai munafik, atau orang gila. Karena mereka berpikir tidak akan bisa karena mereka bukan mustahid mutlak. Wa subhanallah wa bihamdihi kama bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadran wa haq wa khalqan wa amran fi rafi hadis syubhah al-man'una min wujuhi syaddan balagat ila haddid daruriyat al-ammah walakin aksaran nasi la ya'lamu. Dan masya Allah dengan kita memujinya sebagaimana yang Allah SWT terangkan, baik itu secara syariat di dalam Al-Quran Sunnah, yaitu apa? Perkara membantah syubhat yang terlaknat ini tentunya dari berbagai sisi, sampai pada batas sesuatu yang telah bisa diketahui dengan jelas oleh orang-orang awam. Namun disayangkan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau orang yang pikirannya masih belum terkena syubhat, maka syubhat ini dengan gampang. Masa orang Islam justru malah dijauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran adalah kitabnya orang Islam. As-Sunnah adalah tuntunan para, ya tentunya Rasulullah SAW. Dengan mudah dipatahkan yang seperti itu. Nah, kalau orang Islam tidak belajar tentang Al-Quran dengan As-Sunnah, mau belajar apa? Mau beragama dengan apa? Mau menjalankan syariat apa kalau bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah? Akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak memperdulikan. Kenapa? Acuh tak acuh terhadap Islam, terhadap kebenaran. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat ke-7 sampai 11. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Sesungguhnya telah digariskan, ditadirkan oleh Allah SWT bahwasanya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna fi qulubihim aghlala fa hiya ila al-alqani fa'um maqmahum. Sesungguhnya kami telah menjadikan penutup yang menutupi atau tirai yang menutupi telinga-telinga mereka sehingga mereka tuli, tidak bisa mengambil pelajaran. Tidak bisa mengambil petunjuk. Dan memang tidak mau untuk mencari kebenaran. Waj'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada penghalang dan juga di belakang dan tertutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kebenaran, tertutup dengan apa? Dengan syahwat, dengan syubhat. Karena apa? Karena kebenaran al-jannah ditutupi dengan apa? Dengan syahwat. Ditutupi dengan kesulitan-kesulitan. Sehingga orang yang sudah terbiasa hawa nafsunya sebagai penggerak badannya, penggerak pikirannya, maka tidak akan mau menerobos kesulitan-kesulitan yang akan menghantarkan dirinya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Sebaliknya neraka dihiasi-hiasi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Hingga lebih enak untuk jalan menuju kepada kebinasaan sesuai dengan kesenangan syahwat dan hawa nafsu. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sehingga sama apakah engkau mereka beri peringatan kepada mereka atau tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib wa basyirhu bil maghfirati wa ajrin karim. hanyalah orang-orang yang bisa mengambil peringatan, yaitu orang-orang yang mengikuti peringatan-peringatan dari Allah SWT, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga apa? Sehingga mereka beriman dengan hal yang gaib. Namanya beriman itu percaya kepada sesuatu yang gaib. Sedangkan yang gaib tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Namanya ini beriman. Sehingga orang-orang yang beriman pantas untuk diberikan kabar gembira dengan mendapatkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Waqala al-alama al-amir as-sun'ani yasku min ula'ika alladina ja'alu bayna nas waraddika al-haq wa ma'rifatihi ijaban masura. Wa hasana muni'an bidakwa su'ubatil haqqi wa wamudihi wa kifaihi. Menjadikan manusia antara Al-Haq dengan manusia itu sesuatu yang susah untuk dikenal. Seolah-olah mengenal Al-Haq itu ada penghalang yang menutupi. Hisanlah muni'an, sesuatu yang terbentengi dan tidak bisa dijamah kebenaran itu. Dengan pengakuan apa? Susahnya untuk mendapatkan kebenaran. Sulit dan samarnya kebenaran tersebut. Fakala falaita syi'ri man alladhi fasal kitab sunnah bil man'i an ma'rifati ma'aniha fahum taraki biha wa mabaniha wa i'rad an istiraji istihraji ma'fiha ada junyat ma'aniha kalmat surat minal qiyam qadribat dunaha as-sajuf walam yabqalana ilaiha ila tadri al-fadha al-fadha wal-quluh fa'inistimbatu ma'aniha qadsara hijran mahjura wa haraman muharraman mahsura. tetapi dalam Alkitab dan As-Sunnah ini tidak bisa dipahami. Maka Alkitab dan As-Sunnah dipahami dengan baik oleh orang-orang zaman dulu dan juga orang-orang yang tentunya telah belajar dengan sunnah. Sedangkan orang-orang yang membawa subhat bahwasanya susahnya untuk mendapatkan amal, mereka bertujuan untuk apa? Untuk meninggalkan keduanya. Padahal sebagai seorang muslim wajib untuk bisa menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengamalkan keduanya yang sebagai pokok dasar yang dipegang erat-erat ajaran-ajarannya, bukan malah ditinggalkan dan di terpenggalaikan. Tentunya seorang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah akan tersesat dari Shiratal Mustaqim. Tentunya Al-Quran dan As-Sunnah dipelajari melalui orang alim yang bisa menafsirkan dengan benar, sebagaimana yang dimaknai oleh Salafun Shalih. Allah dalam surat Al-Baqarah itu Rasulullah Muhammadin wa alaihi wasallam alhamdulillah. Nah.